بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتين عزكم الله. الحمد لله kita bisa kembali bertemu di majlis ini untuk meneruskan kajian rutin pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh imam besar pada masanya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa ghafara lah, yang berisikan tentang adab-adab Islam, perangai-perangai Islam, akhlak-akhlak Islam yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita masih pada pembahasan masalah adab-adab yang terkait dengan masalah perbudakan. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang ke-102. Hadis yang ke-200. Qala rahimahullahu ta'ala, babun, bab, hal yujlisu khadimahu ma'ahu idha akala, bab, apakah dia, tuan, yujlis khadimahu, mendudukkan pembantunya, pelayannya, ma'ahu, bersamanya, idza akala, apabila dia makan. Baik. Tapi ini khonamtin azakumullah untuk mempertegas apa yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu apakah seorang tuan, seorang majikan berkewajiban untuk makan bersama dengan pembantunya. Nah, pada pembahasan yang lalu khanabuddin azzaikumullah terangkan bahwasanya hal tersebut merupakan perkara yang sifatnya akhmaliyah, sifatnya keutamaan saja, bukan termasuk perkara yang wajib. Begitu pula ikhwanatina azzakumullah, memberi makan dengan apa yang kamu makan, memberi pakaian dengan apa yang kamu kenakan, itu semuanya mengandung makna istihbab, makna sunnah, keakhbalan saja, bukan termasuk perkara kewajiban. Nah, begitu pula di sini. pembahasan masalah makan bersama dengan membantu. Tamam, ini sifatnya perintah sunnah, bukan perintah wajib. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafarullah. Beliau menyatakan demikian, bahwasanya hal tersebut hukumnya sunnah saja. Sementara yang lainnya berpendapat hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib kecuali pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau makanannya tidak cukup, hanya sedikit. Tidak cukup kalau makan bersama-sama dengan pembantunya. Maka dalam kondisi yang seperti itu tidak wajib. Kondisi yang kedua, apabila sang pembantu menolak permintaan sang majikan. Majikan sudah meminta makan bareng sama saya, dia menolak. Mungkinkah dia malu, atau mungkinkah dia tawadhu, sungkan dengan majikannya, atau yang semisalnya. Maka dalam kondisi yang seperti itu, hukumnya sunnah saja. Selebihnya dikatakan wajib. Nah, namun yang benar insyaAllah, ya ikhwan, dalam kondisi itu atau dalam kondisi-kondisi yang lain, mengajak makan pembantu atau pelayan dengan bersama-sama itu merupakan amalan sunnah, bukan amalan wajib. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafarullah. Dan yang menerangkan sunnahnya ialah hadis Jabir yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu pada bab yang ke-100 di hadis nomor 198 yang menerangkan bukan perkara wajib. Kalau kita baca riwayatnya ya, Pak. Qala haddatsana Musaddad. Musaddad ibnu Musarhad Abu al-Hasan al-Basri. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id. Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Salah seorang imam pakar syarah wa ta'dil, yang biasa berbicara masalah perawi-perawi hadis pada masanya. Dia gurunya Imam Ahmad. An Ismail ibn Abi Khalid. Juga imam pada masanya. Siapa terkenal ya, Pak? An Abihi, dari bapaknya, Abu Khalid. Dan dia siapa? Perawi yang terpercaya juga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza jaa ahadakum khatimuhu bi ta'amih," apabila mendatangi salah seorang di antara kalian pembantunya, atau apabila ada salah seorang di antara kalian didatangi oleh pembantunya, dibawakan oleh pembantunya, bi ta'amihi, dengan makanan dia, fal yujlishu, maka hendaklah sang majikan meminta pembantunya itu duduk bersama dengan dia, makan bareng bersama dengan dia. Ini ikhwan, bagaimana yang sering saya sampaikan, ini kalau majikan laki-laki, pembantu laki-laki. Majikan perempuan, pembantu perempuan. Bukan majikan laki-laki, pembantu perempuan. Atau majikan perempuan, pembantu laki-laki. Tidak. Pembahasannya sangat jelas. Yang namanya kemahraman dan semisalnya tetap dijaga. Nah, sehingga yang dimaukan sekarang yang satu jenis. Sehingga kalau pembantu kamu nugui kamu makanan, makanan kamu, minta ijlis huna. Ya Allah, duduk sini bareng, makan bareng sama saya. Fa'ilam yakbal, kalau ternyata pembantunya itu tidak mau menerima, menolak, fal yunawilhu minhu, maka hendaklah sang majikan mengambilkan makanan itu untuknya. Nah, dari sini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Masya Allah. Nah, dalam hadis ini fanatina azakumullah terdapat perintah. Kata lafaz fal yujlishu, hendaklah sang majikan meminta pelayannya, pembantunya duduk makan bersama dengan dia. Ini perintah menggunakan lam amr, lam huruf lam yang mengandung perintah. Namun perintah ini sebagaimana terangkan tadi ikhwan adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib. Nah, kemudian dalam riwayat ini pula disebutkan perkara yang kedua, yaitu apabila seorang pembantu tadi menolak, tidak mau atau sungkan atau tidak enak makan bareng sama tuannya, maka diperintahkan untuk sang tuan, kepada sang tuan, supaya sang tuan itu mengambilkan makanan tadi dan dikasihkan kepada pembantunya. Diambilkan piringnya, kepada sang tuan, disidukkan nasinya, cukupnya, diambilkan lauk pauknya, cukupnya. Kalau perlu kamu tawari, mau yang mana ini? Entah yang sate, wala soto, wala rawon, wala yang apa? Wala tempe, wala tahu. Segini cukup. Sudah, kamu ambilkan, kamu kasihkan kepada pembantunya. Silakan dimakan. Ini yang dimaukan oleh sabdanya Rasulullah SAW. Fa illam yaqbal falyunawilhu minhu. Paham? Kalau dia enggak mau menerima, maka hendaklah sang tuan, sang majikan mengambilkan untuk sang pembantu dari makanan tadi. Masya Allah. Ini tentunya yang kami tina azakumullah, adab yang sangat mulia. Menunjukkan sangat perhatian sekali dengan yang namanya pembantu, pelayan, atau budak. Dan ini pelajaran untuk para majikan, supaya mereka itu memiliki jiwa tawadhu. Orangnya rendah diri, tidak angkuh, tidak sombong, tidak merasa tinggi hati. Dari mana itu? Dari anjuran perintah untuk supaya dia sendiri yang mengambilkan makanannya. Itu enggak sembarang orang ya, akhi. Kalau orang tuh hatinya atau punya kebiasaan tinggi hati, gengsi gitu. Apa sih? Enggak mau ngambilkan dia atau nah, kamu sana, di sana, di belakang, di dapur, sama yang lainnya. Gitu. Ini enggak diperintahkan untuk dia yang mengambilkan. Kamu ngambil sendok atau ngambil cintungnya itu. Namanya cintung ya? Apa namanya? Sendok nasi. Kamu ambilkan nasinya, taruh di piring, ambilkan sayurnya, lauknya, taruh di piring, kamu serahkan ke pembantu. Ini merupakan tindakan yang luar biasa. Menunjukkan sikap tawadhu yang sangat tinggi pada Anda. Tidak sembarang orang. Dan itu yang diminta dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umatnya. Hal kata ya. Bisa difahami insyaAllah ya? Bisa difahami. Barakallahu fikum. Hadis ini pula menunjukkan ikhwan fillah azakumullah. Di antara tugasnya pembantu atau pelayan ialah masak, menyiapkan makanan sang majikan. Ada kalimat, idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amih. Kalau sang pembantu datang kepada kalian membawa makanan dia. Menunjukkan pembantu itu yang kemudian berpanas-panas di hadapan kompor, berpanas-panas di hadapan apa namanya? Kompor LPG atau misalnya, juga panas apinya ya, ikhwan. Dia pula yang keringetan ngurusi masakan, yang rajang-rajang bawang segala macam. Dia yang menyiapkan, yang masakan, dia pula yang menyuguhkan kepada sang tuan. Itu pembantu. Nah, sebagai balas budi kepada dia, sikap timbal balik yang bagus dari pihak majikan, sang majikan disyariatkan, disunnahkan, luwih afdal meminta supaya makan bersama dengan tuannya. Masya Allah, makan bareng dengan pembantu juga demikian, tidak sembarang orang ya, tidak sembarang orang. Bagi orang-orang yang kelasnya tinggi atau tertinggi gitu ya, bukan pembahasan menengah ke atas sih, pembahasannya atas dan teratas gitu ya. Ini itu luar biasa, itu bisa duduk bareng dengan pembantunya, makan bareng dengan pembantunya itu luar biasa ya. Itu mungkin dimasukkan dalam biografi dia, termasuk kehebatan dia. Diacungi jempol oleh penulisnya barangkali. orangnya kelasnya atas atau teratas makan bareng sama pembantunya. Oh, luar biasa. Dalam Islam itu biasa. Perkara yang disunahkan diminta, perkara yang sangat afdal dikerjakan oleh sang majikan. Kalaupun enggak mau tadi itu diambilkan sama tuanya. Hadirin ya. Ini qonaatina azakumullah pembantu. Tamam? Pembantu rumah tangga atau budakmu. Maka lebih-lebih lagi qonaatina azakumullah orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kalian, family-family kalian atau nasab kalian yang dia lebih layak untuk mendapatkan penghormatan. Orang tuamu, bapak ibumu, saudara-saudara tuamu, paman-paman bibimu, atau kaum muslimin secara umum. Biasakan untuk melayani mereka dalam perkara-perkara yang seperti ini. Bukan perkara aib bagi anda. Walaupun kamu seorang tokoh masyarakat, walaupun kamu orang yang terpandang, walaupun kelasnya kamu atas teratas, atau semisalnya, bukan perkara aib. Justru menunjukkan ketawaduan anda. Misal, paham? Ada jamuan makan di rumah anda. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan gengsi. Kamu yang ambilkan untuk para tamu. Nah, ya Allah, mana piringnya? Pakai nampan, ya Allah, mana-mana. Kamu siapkan untuk nampan, yang ada. Ya Allah, ini nasinya. Ya Allah, nasinya. Ya Allah, ya akhi, silakan ya akhi. Ya Allah, ini kuahnya. Ya Allah, lauknya. Ini kurang apa ini? Sendoknya atau apanya? Ambilkan. Walaupun kamu orang terpandang, bukan keraib, justru tindakan yang terpuji menunjukkan ketawaduan yang sangat tinggi pada anda. Apalagi itu orang yang lebih tua daripada kamu, orang tua kamu. Jadi paham ya? Ini juga demikian dah seorang orang itu. Kalau dia orangnya biasa, ya biasa bayangannya, siapa saya ini, kelasnya ini kelas bawah, tantar bawah, biasa kayak gini, gitu ya. Biasa apa namanya bahasa kasarnya sini tuh biasa jadi kacung mana ya biasa enak aja dia bukan karena ketawaduan tapi karena memang kalau di situ dia memang kelas bawah dan terbawa biasa tapi kalau orang yang terpandang orang yang dikatakan sebagai tokoh masyarakat yang dikatakan sebagai dai atau mubalig atau ustadz bisa seperti itu luar biasa kadang-kadang yang paling tolong ya sih. Masya Allah gitu. Instruksinya luar biasa. Jadi kayak mandor bangunan gitu. Ini enggak mandor pengambil makanan. Ya Allah. Allah musta'an. Ta'awun boleh. Tapi di sini firman Allah yang dianjurkan dalam agama sisi keafdalannya. Biasakan memiliki sikap tawadhu yang sangat tinggi kepada kaum muslimin pada umumnya. Barakallahu. Nah, juga riwayat ini menunjukkan dan menguatkan anjuran untuk memberi makan pembantu atau pelayan dari apa yang kamu makan. Nah, fal yunawilhu minhu. Diambilkan dari makanan tadi. Sehingga yang kamu makan, itu pula dimakan sama pembantumu. Yang kamu minum, itu pula yang kamu berikan kepada pembantu anda. Barakallahu. Nah. Yang kedua, hadis yang kedua ini penekanannya lebih lagi ya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Bishr ibn Muhammad. Ini semuanya ikhwan, rawi-rawi terpercaya. Rawi-rawi ikhwan semuanya terpercaya. Qala akhbarana Abdullah. Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, imam besar pada masanya. Qala akhbarana Abu Yunus al-Basri. Naam, Abu Yunus al-Basri dikenal dengan Ibnu Abi Saghirah. Ibnu Abi Saghirah. Dia rawi yang terpercaya. An ibni Abi Mulaikah. Ibn Abi Mulaikah namanya Abdullah. Abdullah Ibn Abi Mulaikah. Juga seorang tabi'in yang terpercaya. Semuanya terpercaya. Di sini sahih. Qala dia berkata. Qala Abu Mahdzurah. Berkata Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah ini qala bin azakumullah muazzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat yang mulia namanya Abu Mahdzurah. Tukang azannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertugas azan di wilayah Mekah. Kalau Madinah siapa? Hah? Bilal. Siapa partnernya Bilal di Madinah? Hah? Ibnu Ummi Maktum. Naam, Ibnu Ummi Maktum yang matanya buta. Kalau Abu Mahdzurah di Mekah adanya itu. Nah, muazzin. Dalam beberapa riwayat yang nanti Nazakumullah disebutkan, adanya Abu Mahdzurah berbeda dengan adanya Bilal. Paham? Dan itu perkara yang diperbolehkan sama Rasul. Karena semuanya yang mengajari ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara perbedaan yang cukup mencolok ialah pada lafaz asyhadatain. Asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau azannya Bilal, tamam? Itu diucapkan dua kali, gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah dua kali, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali. Gitu ya. Benar apa enggak ini? Adzan siapa ini? Adzan Bilal yang biasa kamu dengarkan ini loh. Mana kuatnya saking biasanya enggak perhatian. Betul kan? Kalau azannya Abu Mahdzurah 4 kali. Nah, tamam dengan tarjih, dengan sistem tarjih. Tamam, ada yang dibaca keras, ada yang dibaca lirik. Sehingga pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, tamam dibaca dengan lirik. Asyhadu an la ilaha illallah. Lirik, kemudian baca lagi dengan keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang keras. Baca lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca lagi yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Demikian pula pada asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada yang lirik, ada yang keras. Namanya tarjih. Barakallahu. Semuanya bisa dilaksanakan. Cuman ingat untuk azan di tengah-tengah masyarakat ya, Pak. Tolong lafaz-lafaz yang seperti ini yang enggak terbiasa di kupingnya masyarakat. Sebelum antum kumandangkan itu pikir-pikir dulu. Kira-kira masyarakat kamu ini nerima apa enggak? Siap atau belum? Kenapa? Khawatirnya karena bin azakumullah. Kamu niatnya kepingin mengamalkan sunnah. Ini adanya sunnah ya, Pak. Betul adanya itu. Kepingin mengamalkan adan yang sunnah. Tapi masyarakat kupingnya enggak biasa loh. Ini orang si ake ya adanya ini. Kok banyak sekali ada lirih, ada keras. Lirih, keras. Curiga nih. Dicek lagi, jangan-jangan syahadatnya enggak beres. Jangan-jangan ini adanya tiada Islamiyah ini. Allah nusa'an. Bahaya ya Pak. Hah? Padahal betul, enggak salah. Ini soalnya kebiasaan masyarakat di Indonesia ini menggunakan azan bila. Paham ya? Ini perlu diperhatikan baik-baik. Ada yang pernah praktek? Di sini? Oh, di sini ada masalah. Ya bila? Di sini azannya enggak keluar kan? Sekitar sini aja kan? Nah iya. Praktek kok bila? Yang dengarkan cuma anak-anak kawan kamu sendiri aja. Pernah ya? Masya Allah. Dipernahkan lagi. Iya. Dipernahkan lagi. Supaya tahu bagaimana adzan sunnah. Adzan yang sunnahkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teman kita orang belum berani. Belum berani. Jangankan adzan Abu Mahdzurah kayak gini. Adzan 2 kali subuh saja. Bingung masyarakat. Adzan pertama. Dan ada adzan kedua. Itu bingung masyarakat. Soalnya adzan pertamanya kita jaraknya enggak terpaut jauh dengan adzannya masyarakat. Apalagi kalau pas lagi Ramadan gitu. Dengar adzannya kita, loh. Subuh rupanya. Sahurnya ini ya apa gitu. Sampai ada yang bingung sendiri mereka itu waktu itu. Yang bingung kepala desanya. Hah? Mau makan, loh, kok adzan? Lihat jamnya belum ini, biasanya gak jam segini, kok sudah azan, didengar-dengarkan, betul ini subuh ini, Karena mereka kalau azan subuh menggunakan as-salatu khairu minan naum. Sementara lafaz ini yang benar dilafazkan pada azan pertama. Paham ya? Tapi orang-orang kampung melafazkannya di azan subuh. Loh kan benar ada as-salatu khairu minan naum. Azan subuh itu. Loh kok jam segini? Bimbang dia. Makan enggak. Begitu apa namanya? Dia enggak makan karena takut batal puasanya waktu itu. Diam gitu. Lama 10-15 jam lebih sedikit. Loh, azan lagi. Wah, berarti yang tadi itu azan pertama itu mau tadi. Allah. Kemudian dia paham setelah itu. Ini yang harus akil. Yang berakal sehat. Yang enggak akalnya sehat, ngamuk-ngamuk ya. Allah. Barakallahu fiikum. Sehingga dalam keadaan seperti ini diperhatikan betul apa namanya masyarakat antum siap atau tidak. Sudah paham ya? Allah. Katanya Abu Mahdzurah belum mengisahkan. Kuntu jalisan 'inda Umar radhiyallahu anhu. Saya dulu pernah duduk di sisi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Irja'a Sufwan ibn Umayyah. Tiba-tiba datang Sufwan ibn Umayyah di Jabnah dengan membawa sebuah mangkok besar. Jabnah itu qas'atun kabirah, mangkok besar. Sufwan ibn Umayyah ini juga salah seorang sahabatnya Rasul ya. Sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun masuk Islamnya di akhir-akhir masa hidupnya Rasul. Sufwan bin Umayyah ini. Dia ini anaknya Umayyah bin Khalaf. Berarti dia marganya Quraisy, orang Quraisy. Sufwan bin Umayyah ini datang membawa mangkok besar. Yahmiluha nafarun fi adaa. Mangkok besar itu dibawa oleh beberapa orang di dalam kain adaah. Berarti gede mangkoknya Ikhwan ya. Enggak satu orang yang bawa ini. Yang bawa ini nafarun, beberapa orang. Misalnya yang gedenya ini mungkin ada bawa sebelah sininya, terusnya ditutupi sama kain adaah. Fawadu'uha baina yadayi Umar. Lalu mereka taruh mangkok besar itu di depan Umar radhiyallahu anhu. Jadi bisa tebak ya, Evan, isinya apa ini? Isinya apa mangkoknya ini? Isinya kain atau isinya apa ini? Isinya makanan. Dan jumlahnya cukup besar. Begitu. Nah iya. Fada'a Umaru nasan masakin. Maka sahabat Umar pun memanggil beberapa orang miskin. Wariqa dan orang-orang budak, ariqa itu rokik, para budak-budak min ariqa innas, dari budak-budaknya orang, bukan budaknya dia sendiri, budaknya orang. Haulahu dikumpulkan untuk di dekatnya sahabat Umar. Di sahabat Umar dikasih mangkok besar isinya makanan yang dipanggil orang miskin. Nah, yang miskin sini. Oh itu budaknya si fulan, sini. Mengelilingi sahabat Umar. Fa'akalu ma'ahu. Lalu mereka, orang-orang miskin tadi, budak-budak tadi, makan bersama dengan sahabat Umar. Ini ya. Ini luar biasa ya, fanatina azakumullah. Sahabat Umar waktu itu seorang khalifah. Amirul mu'minin. Penguasanya kaum muslimin. Sayangnya. Dikasih hidangan makan yang dipanggil bukan menteri-menteri hulu balangnya, menteri skuarken terus biasa mangan enak kan. Yang dipanggil siapa ya? Fakir miskin. Ya Allah, sini fakir miskin. Ya sini. Bahkan bukan budaknya sendiri, budaknya orang lain. Ayo sini. Makan bersama dengan seorang khalifah. Itu luar biasa ya anak tina azakumullah untuk zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini luar biasa. Presiden bisa seperti ini. Mungkin dua lah. Ini. Atau kalau kita punya tangan tangan yang lainnya mungkin dari satu gandum begini. Luar biasa. Bayangkan makan dengan fakir miskin. Gambaran fakir miskin itu ya anda tahu sendiri lah, bukan penampilan orang yang netis gitu. Ya. Fakir miskinnya apa adanya ya, mungkin pakaiannya kumal, mungkin pakaiannya compang-camping, mungkin pakaiannya banyak yang bolong, atau penampilannya juga begitu, mungkin kurang bersih, atau kurang apa, apalagi para budak. Hah? Bayangan budak atau ya ireng kelanteng, ya ireng-ireng, ya elek-elek. Tapi subhanallah bisa makan bersama dengan sahabat Umar. Dan beliau bisa makan bersama dengan mereka, bahkan beliau sendiri yang mengundang mereka. Kalau zaman sekarang ini bisa kayak gitu, masya Allah, luar biasa, penguasa yang Allahumma sa'ah. Dalam Islam, ini perkara yang biasa terjadi. Dikarenakan memang sahabat Umar berbuat demikian karena keimanan dia, keislaman dia, pengetahuan dia tentang bimbingan Islam yang mulia itu. Lihat ucapan beliau setelahnya itu. Thumma qala inda dhalik. Kemudian sahabat Umar berkata setelah itu. Ini menunjukkan ilmunya beliau. Beliau berbuat demikian karena ilmunya. Beliau mengatakan setelah itu. Fa'alallahu biqawmin. Semoga Allah memperbuat atau menghukum suatu kaum. Awqal atau beliau berdoa. Lahallahu qawman. Semoga Allah memurkai dan melaknati suatu kaum. Laha di mana ghababa wa la'ana. Semoga Allah memurkai dan melaknat suatu kaum. Yarghabuna an ariqaihim ayyakulu ma'hum. Suatu kaum yang tidak suka, tidak mau makan bersama dengan budak-budak mereka. Yang apa? Didoakan laknat oleh sahabat Umar. Semoga Allah melaknat, memurkai suatu kaum yang tidak mau, yang enggak suka, yang benci makan bersama dengan budaknya. Padahal budak EDW ya kan ya. Budak EDW. Syarat Umar budaknya orang lain. Faqala Safwan, maka Safwan berkata, mendengar doa seperti itu medeni ya Ivan. Wah, repot urusannya ini. Kata Safwan, "Ama wallah, demi Allah, manar kebuanganku. Kami ini enggak benci pada mereka. Kami ini enggak benci kepada para budak, bukan. Bukan karena kami enggak mau makan bersama dengan mereka. Walakinna nasta'thiru 'alaihim. Tapi kami ini terpaksa lebih mementingkan diri kami daripada mereka. Kenapa? La najidu wallah. Demi Allah kami tidak mendapati, enggak memiliki, enggak mempunyai minat ta'amu tayyib dari makanan yang baik ini, makanan yang halal ini. Ma na'kul yang bisa kita makan wa nu'imuhum dan bisa memberi makan para budak. Ini sahabat Sofwan menyampaikan alasannya. Bukan karena kami ini enggak suka makan bersama dengan para budak, tapi permasalahannya makanannya enggak cukup. Paham ya? Kami tidak memiliki makanan yang halal yang cukup untuk kami dan mereka. Karena sedikit, ya terpaksa kami harus mementingkan diri kami pribadi daripada mereka. Jadi paham ya? Artinya ini kondisi tertentu. Kondisi tertentu, ya khana bintina azakumullah. Nah ya betul. Alasannya dibetulkan apa ndak? Dibetulkan kenapa? Karena enggak ada kuasa lagi dari sahabat Umar. Lah, ini pertama. Sisi yang lain. Ya betul. Yang pertama didiamkan sama sahabat Umar. Menurutkan Umar sepakat dengan itu. Sisi yang lain. Dari yang lainnya lagi. Kita lewat pembahasannya itu. Ketika pembahasan parahnya sedikit. Yang didahulukan. Siapa? Yang dahulu kan diri sendiri. Kemarin disebutkan beberapa riwayat kita baca ya kana fitna azakumullah. Tamam ketika ada salah seorang mengatakan ya Rasulullah saya punya 1 dinar. Apa kata Rasul? Infakkan untuk dirimu. Saya punya lagi. Infakkan untuk anakmu. Oh saya punya lagi. Infakkan untuk istrimu. Saya punya lagi. Infakkan untuk pembantumu. Sehingga ini alasan yang sangat dibenarkan. Karena kondisi yang seperti ini, makanannya sedikit, tidak cukup. Ya, kalau bertentangan antara hak pribadi kita dengan hak pembantu, ya diri kita dulu yang didahulukan. Haknya hati, haknya jiwa kita, diri kita yang didahulukan. Nah, ini namanya kondisi tertentu, ya, kondisional sekali. Hadis ini sahih. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Intinya, hadis ini di dalamnya terdapat penekanan yang amat sangat, anjuran yang amat sangat kepada para majikan supaya mereka terbiasa makan dengan pembantunya, pelayannya atau budaknya. Sisi penekanannya ya khanafatin azakumullah ialah doanya sahabat Umar tadi, bukan doa kebaikan, doa kejelekan dan doa laknat, bukan perkara yang gampang. Semoga Allah melaknat suatu kaum yang tidak mau makan bareng sama pembantunya. Kalau kemudian kamu enggak mau makan, betul-betul enggak mau makan karena apa namanya menentang sunnah seperti ini, jangan-jangan kamu kena laknat yang satu ini ya. Jangan-jangan kamu mel'un, bahaya. Dengan menunjukkan penekanan di fanatina azabullah. Namun ini tidak sampai dikatakan wajib, dikarenakan ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya perintahnya benar sunnah, namun sunnahnya sunnah akidah yang amat sangat ditekankan. Nah, Allahu musta'an. Juga dalam riwayat ini, khonafatin azakumullah, terdapat pelajaran sangat berharga dari sejarah masa lalu salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di sini menunjukkan bagaimana ketawadhu'an generasi yang terdahulu dari kalangan para sahabat, terkhusus untuk sahabat Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sangat tawadhu. Kata yang pertama, makannya itu bersama-sama, enggak sendiri-sendiri. Yang kedua, bersama-sama dengan fakir miskin, bersama-sama dengan para budak-budak belian, bahkan bersama-sama dengan budaknya orang lain, bukan budaknya dia, budaknya orang lain. Dalam keadaan beliau sebagai seorang khalifah penguasa, masya Allah. Ya. Dalam sejarah peradaban manusia, tidak ada yang bisa membuat seorang khalifah bertindak seperti ini kecuali Islam. Tidak ada lagi. Antum wocon sejarah Yunani, sejarah Romawi, sejarah Persia, sejarah Jawa dan segala macamnya itu. Jalan kabeh lah. Wocon. Tidak ada yang bisa membuat para raja-raja mereka seperti ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa hanya Islam. Yang bisa hanyalah bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan Islam, dengan ketundukan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang penguasa, seorang pemimpin nomor satu di negaranya bisa bersikap tawadhu yang seperti ini. Hanya Islam, tidak ada lagi yang lain. Ini luar biasa dan dimasukkan dalam biografi sahabat Umar dan termasuk manakibnya Umar. Kebaikan-kebaikan sahabat Umar. Dan ini bukan sekali dua kali. Kebiasaannya beliau. Dan bukan ini saja. Banyak contoh-contoh yang lain yang beliau kerjakan. Menunjukkan betapa beliau sangat tawadhu dengan masyarakatnya. Sangat perhatian dengan masyarakatnya. Dan sangat membaur dengan masyarakat. Sebagaimana yang sering saya sampaikan. Diulang-ulang lagi supaya antum ingat ya. Sebagai pelajaran yang penting saya mengatakan. Sahabat Umar ini, beliau dari sisi yang namanya pakaian sangat zuhud. Pakaiannya sahabat Umar itu karena bintina azabullah penuh dengan tambalan, dijahit sendiri. Paham? Ketika beliau hendak apa namanya kalau bahasa kenegaraannya itu pergi ke negara lain, kunjungan, masya Allah, pinter kan, kau melancong ini, kunjungan kerja gitu ya, masya Allah, Ini bahasa sekarang. Kalau dulu ya begitu. Beliau hendak datang ke negeri Syam. Waktu itu beliau menempatkan pasukan kaum muslimin di wilayah Syam untuk berperang melawan Romawi. Pimpinannya waktu itu Abu Ubaidah bin Jarrah setelah menggantikan Khalid bin Walid. Sahabat Umar mengadakan kunjungan kerja ke Syam. Sampai di sana beliau mendapati panglimanya kaum muslimin Abu Ubaidah bin Jarrah menunggangi kuda yang gagah Firdaun. Kayak gagah itu. Sahabat Umar naiknya himar. Rodai. Didapati ketika itu sahabat Abu Ubaidah menggunakan pakaian yang sangat indah. Diingkari oleh sahabat Umar. Langsung dinasihati panglimanya itu. Terkait dengan pakaian kamu ini. Umar waktu pakaiannya cuma sampai mau pakaian apa namanya tambal-tambalan. Panglimanya ngomong, wahai Amirul Mukminin, kami memohon dengan sangat supaya Amirul Mukminin bisa mengganti pakaiannya dengan yang lebih baik. Tambah dinasihati oleh sahabat Umar tentang pentingnya zuhud dalam perkara dunia. Terus sebutkan sisi diplomasinya itu penting, wahai Amirul Mukminin. Mereka itu suatu kaum yang tidak terbiasa menemui suatu kaum atau menemui seorang tamu yang kondisinya kayak bahasanya orang Jawa baginda ini. Karena kondisinya kunjungan kerja, akhirnya mau tidak mau sahabat Umar pun mau dinaikkan di atas kudanya mereka, kudanya kaum muslimin bukan kudanya kaum kufar, dan mau mengganti pakaiannya. Itu bisa kita rasakan ya kan, mungkin betapa risihnya sahabat Umar ketika itu mengenakan baju ini, keterpaksaan saja. Allah musta'an. Seorang khalifah ya kan, seorang khalifah. Ketika pasukan yang ditempatkan di wilayah Irak untuk menyerang Persia dan berhasil menaklukkan gedung putih Persia dan bisa membawa perbendaharaannya ke sahabat Umar, mereka mengirimkan yang namanya permadani tebel ini, perkiraan tebel begitu, empuk luar biasa, isi dalamnya itu terdapat gambar-gambar kota-kota Persia, wilayah-wilayahnya, perikanannya, pertaniannya, alamnya, lengkap, besar begitu. Gulung, diangkut oleh beberapa ekor ontak dibawa ke kota Madinah. Mungkin kalau zaman kita orang, ya langsung masuk rekor muri yang susah untuk dipecahkan rekornya ini. Langsung masukkan ke wadah muri, museum begitu, langsung jadi wisata menarik. Sama sahabat Umar enggak, sampai di kota Madinah, digunting-gunting sama beliau. Fulan sini, gunting, kasih ini untuk kamu. Gunting lagi ini untuk kamu. Ini untuk kamu. Gunting lagi untuk kamu. Ini untuk kamu. Ini untuk kamu. Terus dikasihkan seluruhnya untuk masyarakat di Madinah. Yang naik. Ada salah satu sahabat yang menceritakan, saya mendapatkan jatah saya, enggak begitu besar lah jatahnya dia, dijual itu sampai seharga 20 ribu dinar masa itu. Pakai Islam saya itu. Sekarang ini 20 ribu dinar, dinarnya kuat berapa kurusnya sekarang? Ada kan mata uang dinar? Ada enggak? Ada. Kalau kuat apa mata uangnya? Dinar. Dinar kuat. Berapa kursnya? Ada yang tahu? Melebihi dolar. Pak Hendri ngerti, Pak Hendri. Bingung-bingung. Sampai Pak? Hah? Oh gitu ya. Berapa sekarang dinar? Hah? Ya benar. Masa? Masya Allah. Labar. Jatuh sekarang ya? Belum lama ini ya? Oh, kara-kara itu, masya Allah. Sebelumnya itu, wah, iya betul. Jadi itu yang oleh anak-anak sebutkan. Nah, kalau 20 ribu dinar di atas dolar, ya, kan? Itu zaman sekarang, zaman dien, zaman dulu uang segitu itu, halas, itu kayak mendadak. Dikasihkan sama tuh, potong. Ah, gitu. Saya juga punya kebiasaan ya kalau mesti na'azakumullah. Kalau udah malam di luar jam kerja khalifah. Itu keluar malam. Keluar dari rumahnya langsung melihat bagaimana masyarakatnya sendiri. Atau di wilayah sebelah sana. Beliau gak menggunakan pakaian apa-apa. Pernah bagaimana biasanya. Orang yang gak kenal dengan beliau, yang gak mengira ini seorang khalifah. Dia dianggap seorang biasa. Bangsawan yang penampilannya kayak gitu, dibilang orang kaya, penampilan juga kayak gitu, gak ngetok, ilah. Gak nyamar ya, emang itu sehari-harinya beliau, bukan nyamar. Normal begitu. Lewat senang sejati masyarakatnya begitu. Ada yang perlu, langsung datang ke Baitul Mal, langsung diambil gotong dengan beliau sendiri, taruh depan pintunya, tinggal. Terus itu lagi. Yang punya rumah, dibuka pintu, ada sembako, ada ini, ada itu. Dari mana? Tepuk, assalamualaikum untuk kalian pergi gitu aja. Masya Allah ya. Ini khalifahnya kaum muslimin. Ini khulafaur rasyidin ini. Yang namanya pemimpin ideal ya seperti ini. Sahabat Umar. Lalu bagaimana kiranya dengan sahabat Abu Bakar Siddiq? Yang lebih mulia dari sahabat Umar. Lalu bagaimana kiranya dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Dia lebih-lebih lagi. Jangan kamu tanya. Masya Allah. Ini yang harus diambil pelajaran contoh oleh para penguasa-penguasa yang ada. Jadi ini semuanya khonamtina azzaqullah karena keilmuan dia tentang agamanya, pemahaman dia tentang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman dia bahwasanya kepemimpinan jabatan itu bukan suatu kehormatan, tapi tanggung jawab berat yang dipikul sama kita. Yang dia pikirkan bagaimana caranya bisa menunaikan tanggung jawabnya. Bagaimana caranya bisa adil dengan tengah-tengah masyarakatnya. Tidak mikiri dunia. Ambil dunia. Sekarang, rebutan. Rebutan. Jangankan dikasih, minta. Ya Allah, kampanye. Ya Allah, mengeluarkan biaya besar-besaran untuk ini, dicari sama dia. Cari sama dia. Dapat. Sudah dapat. Paling pertama kali yang dipikir, balik modal dulu. Setelah balik modal, tumpuk lagi. Keruk kekayaan yang ada. Yang mencari karier. Itu bahasanya ya. Karier apa karier? Kemudian mencari apa namanya, menambah kekayaan, menambah ini, menambah itu. Hasilnya, Allahumma sallam. Namun khanam tinggal azakumullah. Walaupun dengan kondisinya tetap, prinsip Islam al-Muslimin yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ia tetap mendengar dan mentaati penguasa kaum muslimin, walaupun kondisi mereka tidak seperti kondisi yang ada pada masa itu, di zamannya para sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wallahu a'lam. Wah, wah, wah. Ini pertanyaannya tajam-tajam rupanya. Saya dulu pernah mengikuti suatu kelompok yang mengatasnamakan Islam. Saya pernah mengkafirkan teman saya di luar kelompok saya. Allahu Akbar. Hati-hati. Padahal ada hadis Nabi yang menyatakan kalau seseorang memanggil saudaranya kafir, padahal dia seorang Muslim, maka kekafiran itu akan kembali pada dirinya. Saya sekarang telah keluar dari kelompok tersebut. Alhamdulillah. Bagaimana cara saya bertobat dan apa yang harus kenapa saya harus memperbaharui keislaman saya? Al-jawab, tidak. InsyaAllah, penyimpangan yang ada pada kelompok seperti itu belum sampai mengeluarkan dia dari Islam atau dia murtad. Hanya terjatuh dalam kebid'ahan saja, namanya bid'at takfir. Nah, hadha. Sehingga tidak perlu kemudian dia memperbaharui Islamannya. Yang pertama, cara tobatnya ialah dengan cara dia meninggalkan kelompok tadi sejauh-jauhnya. Dia menyesali apa yang terjadi pada masa lalu dan dia berazam jangan sampai kembali lagi. Kemudian dia mengkaji pemahaman agama yang benar dari kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada kesempatan dia menerangkan kepada masyarakatnya, kepada teman-temannya, kepada ahli ulamanya tentang kesesatan kelompok yang pernah dia ikuti. Barakallahu. dalam memilih seorang pemimpin di negara ini menggunakan cara pemilu. Iya, pemilihan umum. Benar lagi ya? 2 tahun lagi? Iya. Masya Allah. Nah, dengan cara pemilu atas dasar demokrasi. Kita katakan itu cara yang enggak syar'i. Sekarang bagaimana kalau ada seorang penguasa yang diangkat dengan cara yang enggak syar'i seperti ini? Apakah ditaati? Al-jawab, jawabannya apa namanya Allah? Kalau dia seorang muslim dan dinyatakan sah sebagai penguasa negara itu, walaupun dengan cara yang enggak syar'i, maka dengan kesepakatan para ulama didengarkan dan ditaati. Ini disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam buku beliau Fathul Bari terkait dengan pembahasan seseorang yang menjadi penguasa dengan cara kudeta militer pemberontakan. Beliau mengatakan caranya enggak syar'i, dilarang memberontak dalam agama itu. Paham ya? Tetapi kalau orang tadi terlanjur memberontak dan berhasil mengkudeta, berhasil menjadi seorang pemimpin, maka kaum muslimin yang lain diminta untuk mentaati dia dan jangan memberontak ulang. Supaya menutupi fitnah dan mencegah tertumpahnya darahnya kaum muslimin. Beliau mengatakan dengan kesepakatan para fuqaha. Demikian pula, semua cara-cara pengangkatan yang enggak syar'i, kalau sudah resmi dijadikan sebagai penguasa, khalas. Maka kalau dia muslim, dia, kita harus mendengar dan mentaati dia dengan cara yang baik, dalam perkara yang baik, dengan kesepakatan para ulama. Ada sebuah kelompok yang mengatakan, jika kita tidak memilih atau mencalonkan pemimpin yang muslim dan baik agamanya, maka bisa-bisa posisi pemimpin daulah ini bisa dipimpin oleh orang kufar. Maka apakah diperbolehkan jika keadaan yang demikian takut orang kafir jadi pemimpin? Bagaimana? Allah mustahil. Di dalam buku Haramkah Pemilu Partai dan Parlemen yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Jazairi atau Syekh Al-Albani membolehkan jika keadaannya takutkan orang kafir jadi pemimpin, maka dianjurkan memilih calon presiden yang agamanya baik. Menurut kalian bagaimana? Nah, kalau fatwanya Syekh Al-Albani rahimahullah ya ikhwan, itu kondisinya enggak seperti kondisi bangsa Indonesia. Kondisinya waktu itu pun juga disalahgunakan oleh orang-orang Al-Jazair. Kondisinya digambarkan betul oleh mereka kondisi yang amat sangat mencekam, yang sangat meregangkan, yang sangat menakutkan. Hanya ada 2 pilihan, cuma dia kafir atau dia muslim penguasanya. Kalau misalkan yang kafir yang terpilih, maka digambarkan kepada beliau kondisi yang amat sangat mencekam dan sangat menakutkan di Aljazair. Maka beliau dengan kondisi kritis seperti itu, beliau menyampaikan ijtihadnya, beliau menyatakan, kalau memang kondisinya darurat sebagaimana yang kamu sebutkan tadi, maka pilih yang muslim. Ternyata kondisinya enggak sebagaimana mereka bayangkan. Begitu. Justru ini fatwa dipermainkan sama mereka, Syekh Al-Albani rahimahullah, mengingkari penyalahgunaan fatwa beliau ini. Ini disebutkan dalam kitab Matarikun Nawar, karya orang yang sama Abdul Malik Al-Jazairi hafizahullah ta'ala orang. Adapun dalam kondisi bangsa Indonesia ini memang lain dengan kondisi yang digambarkan sama sang penanya ketika di Aljazair. Ente milik ini atau milik ini atau milik itu, mayor buruk lain faul, tidak ada manfaat. Yang pertama kali Anda harus pahami, khonafina azakumullah. Mengikuti yang seperti ini, yang antum tadi katakan bahwasanya cara pemilu dengan asas demokrasi itu melanggar syar'i. Anda ikut acara itu, diyakini Anda sudah terjatuh dalam pelanggaran syar'i. Ah gitu ya. Itu perkara yang sudah pasti. Kemudian cita-cita Anda supaya yang diangkat itu ialah pemimpin yang ideal, itu baru kemungkinan spekulasi. Belum tentu. Namun cara pemilu, karena suaranya kan tadi. Hah? Allah Ibar. Ditambah lagi, Allah, kondisinya di Indonesia ini, yang namanya partai itu kayak kacang goreng. Artinya apa? Banyak. Nanti salurkan suara ente ke ini, misalkan begitu. Ngajak, yo rame-rame ke sini. Kamu coba sebelah sini. Ya paling berapa gender orang aja yang ke situ. Yang lainnya ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Gak jadi. Juga yang menawitin Allah. Kalaupun ternyata terjadi, yang dipimpin itu adalah orang yang dianggap baik agamanya. Toh nyatanya juga begitu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dia nongkrong tok empuk kursi ini. Apa kemudian dia bisa merubah kondisinya tadi? Yang tadinya sebagai negara pemilu dengan asas demokrasi menjadi agama yang berasaskan apa namanya Islam. Upaya yang menegakkan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Jangan ngelindur ya. Antum jangan mimpi di siang bolong. Mimpi itu di malam hari aja. Artinya sudah banyak contoh dan kasus antum melihat di mata kamu. Gak ada yang berhasil. Gak ada yang berhasil. Dalam keadaan hukumnya antum ikut dalam acara itu pasti dan jelas melanggar syar'i. Bukan begitu cara Islam dalam memilih seorang penguasa. Sementara hasil yang antum harapkan spekulasi belum terjadi. Sehingga tentunya melaksanakan perkara yang yakin didahulukan daripada melaksanakan perkara yang masih sebab kemungkinan. Lebih baik anda menyelamatkan diri dari kondisi yang ada. Anda jangan cawe-cawe, jangan ikut-ikut dalam keadaan seperti ini. Kalau yang diangkat ialah seorang muslim, yang seorang muslim walaupun dia zalim, antum akui sebagai seorang penguasa yang sah. Tamam, antum mendengarkan dan mentaati dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fiik. Entah. Satu lagi. Di UNER, ini penting ini. Sebulan lagi ada pemilihan umum raya. Pemilihan umum raya, PUR. Untuk memilih presiden, BUM. Masya Allah, kan BUM ya. Badan Eksekutif Mahasiswa. Ini bagaimana Ustaz? Ini kan bukan pemilihan pemimpin negara, apa dibolehkan? Kita tanya sama yang BEM tadi itu. Ini upaya untuk menegakkan negara dalam negara atau bagaimana? Kalau yang dimaukan dengan BEM tadi itu, nah ialah untuk bikin BEM dalam sebuah negara, dalam artian mencalonkan seorang presiden, membuat sebuah negara dalam sebuah negara, pemberontak, laporkan puasa, grebek, selesai. Kan gitu ya? Allah yang harus itu. Kan gitu kan? Dan gak khusus untuk BEM saja. Semuanya, kalau kemudian dia apa namanya membuat sebuah partai atau sebuah golongan, terus misalnya ada PADPP, DPW, DPD, DPC, dan semisalnya itu, kemudian dianggap orang presiden partai. Kalau kamu niatkan itu ialah membuat sebuah negara sendiri, dalam negara yang sah, pemberontakan. Dalam Islam, yang terakhir muncul ini, sebelah. Nah iya, Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, idza bu'iya li khalifataini faqtulul akhira minhuma. Kalau dibaiat dua orang khalifah penguasa, kamu bunuh yang paling terakhir. Oh, bingung. Riwayat Muslim ya, Pak. Sahih jiddan. Terang apa, Pak? Dalam Islam. Dan yang berbuat penguasa, bukan masyarakat umum. Lu, ada penguasa baru sebelah. Ya, enggak. Itu ngawur namanya, diserahkan pada penguasa juga. Urusan sembelih, menyembelih, pedang, memedang itu penguasa juga. Artinya penguasa yang sah tadi dikasih dispensasi, keringanan, kebolehan dalam agama untuk menangani yang baru muncul tadi. Ditangani baik-baik, gelem, selesai. Tidak bisa, harus dengan cara sembelih, karena masalah, pemberontakan namanya. Kalau bukan itu niatnya, namanya semata-mata kepemimpinan dalam sebuah kampus, amat itu kembalinya pada pembahasan syar'inya. Ada pelanggaran syar'inya atau tidak? Kalau ada pelanggaran syar'inya, semua perkara yang melanggar syar'i itu enggak boleh. Apapun bentuknya, dimanapun tempatnya. Bahkan dalam sebuah masjid, sama kepemimpinan sebuah masjid yang namanya ketakmiran, kalau di dalamnya itu ada pelanggaran syar'inya, ya enggak boleh. Sama saja. Gitu loh. Barakallahu fiik. Yang paling ngerti, ya yang nyemplung di sini, saya nggak pernah kuliah. Allah Ya'far. Allah Ya'far. Wadikah. Cukup insya Allah sekian ikhwan. Dan insya Allah pertanyaan lain bisa diterangkan pada pembahasan yang lain. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.